menjulang sangat tinggi, itu gunung Fujiyaman. Sungguh indah pemandangan, berkesan di hati. Indahnya panorama, aku ingin mendaki sampai di sana, puncak gunung Fujiyaman. Mari kawan-kawanku bertamasya bersamaku, menikmati hawa segar selama liburan. Pasti engkau kagum gunung Fujiyaman, indah berkilau sedap dipandang mata. Mari kita mendaki.